أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم para jamaah yang dimuliakan Allah. Senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah dan atas pertolongannya serta petunjuknya kita semua dimudahkan untuk kembali beribadah kepada Allah Ta'ala dan kita bisa kembali duduk dalam majlis yang mulia ini melanjutkan kajian kita tentang 10 perkara termasuk perkara yang sia-sia tidak bisa memberi manfaat yang harus kita waspada dan kita hindari. Ini berkenaan dengan karunia Allah yang besar sebenarnya. Namun apalah artinya besarnya karunia Allah ketika diabaikan, disia-siakan sehingga akan menjadi bencana bagi orang yang menerimanya. Pertama adalah ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi sia-sia. Sisi lain, jangan sampai ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita sia-siakan. Jangan sampai. Karena konsekuensi ilmu harus diamalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini akan menjadi bekal kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan harta, akan kita tinggalkan untuk orang yang hidup di dunia, ahli waris kita. Sedangkan ilmu yang bermanfaat akan terus menemani kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah harta, amalan yang tidak ada keikhlasan dan tidak ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seberapapun amalan seseorang, sebanyak apapun amalnya, kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sia-sia amalnya. Habis waktunya dan tidak ada kesempatan kedua kalinya. Orang-orang ini tentu akan menyesal seperti yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'un. Sehingga ketika datang kematian pada seorang di antara kalian, baru ia menyesal dan berkata, Rabbi rji'un, ya Allah Rabbku, kembalikan. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu saliha fima taraktu. Agar kiranya aku bisa melakukan amalan saleh yang dulu aku tinggalkan. Dia menyesal. Maka jangan sampai kita yang diberi kesempatan beramal tidak diperhatikan. Yang ketiganya adalah harta yang tidak diinfakkan dari harta itu. Akan menjadi sia-sia karena tidak akan bisa kita bawa menjadi bekal ke akhirat kelak. Tapi yang kita infakkan itu yang akan kita dapatkan. Yang keempatnya adalah hati yang kosong. Tiada kecintaan kepada Allah. Tidak ada kerinduan kepada Allah. Dan tentunya ini sangat-sangat mengherankan. Ketika hamba, dia itu tahu kebaikan-kebaikan Allah sedemikian besar. Kok tidak ada muncul rasa cinta itu sesuatu yang aneh tentunya. Maka tidak mungkin ini menimpa orang mukmin. Artinya tidak ada orang mukmin yang kosong hatinya dari cinta kepada Allah. Karena orang mukmin semakin dia mengenal Allah semakin besar cintanya dan semakin berat rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendorong dia untuk terus dan terus mendekat. Dan antum perhatikan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum Walaupun mereka siang hari disibukkan dengan perang dan perang ketika mereka menghadapi peperangan melawan Persia, Romawi dan yang lainnya. Tapi malam hari apa yang terjadi? Mereka khusyuk menghadap Rabbnya. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mereka. Ya, terkadang kita masih jauh, bahkan jauh dari mereka. Maka dari itu, ikhwah barakallahu fikum, perhatikan. Jangan sampai hati ini kosong. Dari cinta kepada Allah, tidak ada kecintaan dan kerinduan, jangan sampai. Ya, orang yang rindu pasti akan terdorong ingin ketemu. Nah, kalau seorang hamba beriman, rindu kepada Allah, ingin jumpa Allah, di mana tempat bertemu dengan Allah? Di waktu sholat. Dia sangat menikmatinya. Sehingga wa fil barakallahu fikum, kalau seorang mukmin kita ini hati kita kosong, tidak ada rasa nikmat kelezatan ketika membaca Al-Qur'an, tidak ada kelezatan ketika zikir, tidak ada kelezatan ketika sholat, berarti kosong. Tidak ada kecintaan kepada Allah. Ini standarnya atau ukurannya. Kalau kita ingin mengukur sejauh mana rasa cinta kita kepada Allah dan rindu kita, lihat di waktu sholat, lihat di waktu baca Quran, lihat di waktu zikir. Adakah hadir hati kita ketika itu atau tidak? Makanya orang-orang mukmin, mereka itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kelima adalah badan kosong. Tidak digunakan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan tidak pernah melakukan ketaatan, telinga juga enggak pernah melakukan ketaatan, mata demikian pula, kaki dan yang lainnya juga. Hati-hati ikhwah. Ya. Sekarang ini kita dihadapkan pada kenyataan, yaitu syahwat yang begitu merajalela, menggoda kita. Pintu-pintunya terbuka lebar dari dunia maya. Hati-hati tangan kita, jangan sampai ya membuka situs-situs ataupun ya tayangan-tayangan yang tidak berguna, gambar-gambar yang tidak baik. Karena mata akan ditanya oleh Allah, telinga pun demikian. Tangan kita juga jangan sampai ketik-ketik tak karuan. Hati-hati dengan berita-berita, apalagi di zaman fitnah ini. Ya, jangan sampai kita ini ya terjerumus ke dalam perkara maksiat. Ya fila barakallahu fikum, ini lebih berat. Kalau badan kita tidak digunakan untuk maksiat, itu sudah akan diminta tanggung jawab oleh Allah, bagaimana kalau dipakai untuk maksiat? Makanya satu kebaikan, kalau kita tidak bisa memberi kebaikan kepada orang lain dalam bentuk mungkin harta, ilmu dan yang lainnya, minimal kita menahan diri kita, jangan sampai kita ini menyakiti saudara kita. Minimal itu. Itu kebaikan bagi kita. Sehingga tahan, jaga. Kata Rasulullah SAW, beliau sampaikan, al-muslimu man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang bagus itu juga yang bisa menjaga keselamatan saudaranya sesama muslim dari kejahatan tangan dan lisannya. Nah, ya fila barakallahu fikum, dua anggota ini sering disebut karena memang ya lisan ini susah dikendalikan dan tangan ini mengikuti lisan sering kalinya. Kalau lisan tidak bisa terkendali, tangan maju akan menjadilah bencana perkelahian, peperangan dan yang lainnya. Hati-hati. Sehingga perhatikan anggota badan kita dipakai untuk apa? Jangan sampai tidak untuk taat kepada Allah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, kita lanjut. Naam, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, yang keenam adalah mahabbatun la tataqayyad bi ridha'il mahbub. Kecintaan namun tidak diiringi dengan ketundukan menjalankan perintah-perintah yang dicintai. Ya, kecintaan tapi tidak diiringi dengan ketundukan menjalankan perintah-perintah yang dicintai. Ya, mamtisal awamirihi, ngaku cinta tapi enggak ada bukti. Ngakunya cinta kepada Allah, 5 kali dipanggil enggak pernah datang. Ini namanya cinta palsu. Ya, cinta yang enggak berarti. Banyak orang muslim ya enggak dengar adzan, dengar. Karena adzan dikumandangkan dari berbagai masjid dengan pengeras, sehingga tidak ada alasan enggak dengar. Namun karena itu tadi, bilangnya cinta tapi tidak ada bukti, maka ini sia-sia cintanya. Cintanya sia-sia. Cinta kepada Allah tapi tidak ada ketundukan menjalankan perintah-perintah Allah. Dan inilah sifatnya munafikin. Wal'iyadzubillah. Mereka mengatakan, ya, disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, wa ma hum bimu'minin, yukhadi'una allaha walladhina amanu, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Allah sebutkan, mereka itu ada sebagian manusia mengaku iman pada Allah pada hari akhir, tapi mereka enggak iman. Jangan kita seperti mereka, wal'iyadzubillah. Ya. Buktikan cinta kita kepada Allah. Jalani perintahnya. Karena konsekuensi dari cinta, itu kan ada 4. Yang disebutkan para ulama, bahwa konsekuensi cinta itu diantaranya, pertama adalah dia apa? Mencintai apa-apa yang dicintai, ya, oleh orang yang dicintanya. Kalau kita ini cinta Allah, tentunya akan mencintai semua yang Allah cintai, yaitu perintah-perintahnya. Buktinya, jalani. Yang keduanya, mencintai orang-orang yang dicintai oleh orang yang dicintanya, yaitu kita mencintai orang-orang yang Allah cintai. Siapa yang Allah cintai? Orang-orang mukmin yang bertakwa. Ya, ahlus sunnah tentunya ahlus sunnah. Seperti mereka ahlul bid'ah, akan lebih suka ahlul bid'ah daripada ahlus sunnah. Ikhwah barakallahu fikum, sudah menjadi ya sunnatullah kalau orang mukmin cinta orang mukmin, kebaikan cinta kebaikan, itu sudah menjadi fitrah. Sehingga kalau ahlus sunnah misalnya cinta ahlus sunnah, ahlul bid'ah, ya otomatis mereka pasti akan cinta ahlul bid'ah, benci ahlus sunnah. Nah, kalau ada ahlus sunnah kok lebih cinta ahlul bid'ah, ini dipertanyakan. Ada orang ngakunya ahlus sunnah, da'i ahlus sunnah, tapi kepada sesama da'i ahlus sunnah yang benar-benar mendakwakan sunnah, dia jauh. Dia benci. Dengan yang lain, yang ahlul bid'ah, malah dekat, akrab. Dipertanyakan manhajnya. Itulah manhaj baru, mutalawin. Hati-hati. Warna-warni, ganti-ganti, manhaj, hati-hati. Ya, konsekuensi cinta yang ketiga itu, membenci apa-apa yang dibenci oleh yang dicinta. Ya, membenci apa-apa yang dibenci oleh orang yang dicintanya. Nah, kalau kita kembalinya kepada Allah, kita membenci semua yang dibenci Allah, yaitu kemaksiatan, kekufuran, ya, kesyirikan, dan yang semisalnya. Dan yang keempatnya, membenci orang-orang yang dibenci oleh orang yang kita cinta. Ya, ini benci orang-orang yang dibenci Allah. Ini konsekuensinya. Nah, kalau tidak seperti itu, berarti cintanya palsu. Cinta yang tidak berarti, sia-sia kecintaanmu. Tidak ada bukti. Ya fila barakallahu fikum, yang ke-7 yaitu fikrun yajhulu fima la yanfa'u, yajulu fima la yanfa'u. Pemikiran-pemikiran atau pikiran-pikiran yang tidak ada guna. Pikiran yang tiada guna, tidak ada manfaat. Pikiran yang tidak ada manfaatnya. Memikirkan apa? memikirkan hal-hal yang tidak ada guna. Menghayal, melamun, atau memikirkan sesuatu yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Ya fila barakallahu fikum, ingat. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang mukmin yang diberi anugerah pikiran oleh Allah, akal oleh Allah diberi kita semua. Untuk apa? Supaya kita membaca ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini, dan termasuk untuk kita memikirkan dan melihat, membaca yang di dalam kitabnya. Makanya Allah sebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard, ya, inna fi ikhtilafi layli wan nahar, sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, atau dalam pergantian siang dan malam, la ayatin li ulil albab, benar-benar ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang punya akal. Nah, ya fila barakallahu fikum, kalau sampai pemikiran kita, akal kita tidak digunakan untuk memikirkan Allah akan keagungannya dan ciptaannya, ayat-ayatnya, sungguh ini pikiran sia-sia, tiada guna. Ya, tidak ada guna. Maka seorang mukmin disebutkan oleh Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu selalu mengingat Allah baik dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi baring sekalipun. Dan mereka memikirkan keagungan Allah, ayat-ayat Allah, sehingga mereka menjumpai sekian banyak keistimewaan atau takjub dengan apa yang Allah ciptakan. Dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzaban nar. Ya Rabb kami, tidaklah kau ciptakan ini sia-sia. Maha suci engkau, selamatkan kami dari azab neraka. Beda orang mukmin ya dengan orang-orang selainnya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, setiap kali didapatkan oleh seorang mukmin tanda-tanda keagungan Allah, semakin menambah imannya. Baik itu ayat-ayat yang didapat di dalam Al-Quran, kitab Allah, ataupun di alam semesta ini. Yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah hanyalah orang-orang mukmin. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa ambil pelajaran dari ayat-ayat Allah itu orang-orang yang punya akal yang sehat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ulul albab du'ukul sahih, qalbun salim. Orang yang punya akal sehat, hati yang selamat, itulah ulul albab. Kemudian afila barakallahu fikum, yang kesembilan. Nah, yang ketujuh tadi ya. Yang ketujuh tadi sudah, pikiran yang tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedelapan adalah khidmatun malatuqarribu khidmatuhu inallah. Ya, yaitu usahamu, segala bentuk usaha yang tidak mendekatkan usaha itu kepada Allah. Kita berusaha tapi usaha kita yang kita lakukan tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Upaya-upaya yang kita lakukan, baik itu dalam kerjaan muamalah ya dengan sesama kita, tapi tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Hati-hati wa fila barakallahu fikum. Boleh kita menjadi petani, tapi ingat, dengan pertanian itu jadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Boleh jadi pedagang, tapi ingat, dengan perdagangan yang kita lakukan, gunakanlah kesempatan mendekat kepada Allah dengan cara jadikan dirimu pedagang yang jujur, contoh bagi yang lainnya. Ya, pedagang yang baik, sehingga mendekatkan dirimu kepada Allah. Begitupun di dalam masalah ibadahmu, lebih-lebih dalam muamalah juga kita sudah bisa mendekatkan diri lebih-lebih dalam ibadah, mestinya demikian. Sehingga segala bentuk upaya, kalau itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, hati-hati, itu sia-sia. Sehingga seorang mukmin akan mempertimbangkan, kalau ini aku lakukan, apa jadinya? Apa resikonya? Itu bimbingan Rasulullah SAW yang kita sebutkan dalam hadis, ya. Islam seorang yang bagus itu kalau dia meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Karena memang singkat waktu yang Allah berikan kepada kita. Terus yang ke-9. Ya, yang ke-9 yaitu rasa takut yang tidak pada tempatnya. Ada rasa takut kita yang mestinya rasa takut kita hanya kepada Allah. Tapi rasa takut, rasa khawatir itu kok tidak pada tempatnya. Lebih takut kepada selain Allah. Takut dimarahi pimpinan sampai enggak sholat jamaah. Takut dipecat sampai tidak mau ikut ngaji umpamanya. Takut dimarahi orang tua sampai enggak mau belajar ilmu. Hati-hati ikhwan barakallahu fikum. Takut yang tidak pada tempatnya. Hati-hati, jangan sampai kita seperti itu. Dan yang terakhir, yang ke-10-nya adalah roja, berharap kepada selain Allah. Berharap yang tidak pada tempatnya. Kita sadari bahwa kita manusia ini di tangan Allah semuanya. Diri kita ini ada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang memiliki kita, dia yang kuasai kita, yang memberi manfaat dan madarat kepada kita, yang memberi hidup kepada kita, yang mematikan kita. Maka jangan takut kecuali kepada Allah. Jangan berharap kecuali harapan kita. Gantungkan harapan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting bagi kita. Itu perkara-perkara yang sia-sia. Kalau seorang punya rasa takutnya kepada selain Allah, ini bahaya. Bahayanya dia melanggar atau berani menantang murka Allah, tapi enggak berani dengan murka selain Allah. Ini orang-orang yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala penakut yang benar-benar penakut. Itu orang yang berjumpa dengan musuh dalam perang, lalu ia lari mundur ke belakang. Pemberani yang paling berani, orang yang bertemu dengan musuh lari ke belakang. Tapi penakut yang benar-benar penakut, sejatinya penakut, adalah orang yang ketemu musuh dalam perang, orang-orang kafir, dia maju menerjang orang-orang kafir. Maksudnya bagaimana? Dikatakan tadi pemberani yang benar-benar pemberani, dia paling berani kepada Allah. Betul-betul berani kepada Allah. Ketika Allah perintahkan menghadapi musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir membela agama ini, dia lari ke belakang mundur. Tapi dia tidak takut kepada Allah, malah takut pada orang kafir. Ini pemberani, kata beliau, pemberani yang keliru maksudnya. Benar-benar berani kepada Allah ini. Sedangkan penakut yang benar-benar takut kepada Allah, lihat musuh, karena takut kepada Allah, tidak takut musuh, terjang. Nah, ya fila barakallahu fikum, tempatkan rasa takut kita pada tempatnya. Tempatkan rojak harapan kita pada tempatnya. Berharap hanya kepada Allah. Sebagai penutup kata beliau, wa a'dhamu hadhil adha'at, dan yang paling besar dari perkara-perkara yang sia-sia ini ketika seorang apa? Idha'atani. Ketika kita menyia-nyiakan dua perkara berikut. Pertama, idha'atul qalbi. Ya ikhwah. Ya. Ada yang kelewat tadi. Dari 10 itu menyia-nyiakan waktu yang tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, belum termasuk dalamnya. Waktu lupa tadi kelewatan. Jadi yang terakhir itu khauf dan raja jadi satu. Ada yang kelewat itu waktu. Waktu yang kosong. Tidak digunakan untuk kebaikan ataupun mendekatkan diri kepada Allah. Dari 10 perkara yang sia-sia termasuk waktu. Dan ini yang paling besar padahal. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim pada penutup ini, beliau orang-orang menyebutkan, termasuk yang paling besar dari perkara yang sia-sia, ketika seorang menyanyiakan dua perkara ini. Yang pertama, idha'atul qalb, menyanyiakan hatinya. Yang kedua, idha'atul waqt, menyanyiakan waktunya. Dikatakan idha'atul qalbi, menyanyiakan hati itu dengan cara seperti apa? Dia membiarkan hatinya isari dunia alal akhirah. Seorang dikatakan menyanyiakan hatinya ketika ia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Sehingga dalam hatinya kecintaan kepada dunia jauh lebih besar dibanding kecintaan kepada akhiratnya. Jauh lebih besar kecintaan terhadap dunia dibanding akhirat. Nah, ikhwah barakallahu fikum, ketika seorang itu lebih mencintai dunia dibanding akhirat, otomatis dia akan lebih mengutamakan dunia. Karena pada dasarnya seseorang kalau memiliki dua cinta atau ada dua yang dicintai, yang satu lebih, yang satu biasa, tentunya akan lebih mengikuti yang lebih dicintainya. Demikian ketika kita sebagai hamba Allah lebih mencintai dunia dibanding akhirat, otomatis akan lebih mengikuti arus dunianya. Dan ketika seorang sudah seperti ini, disebabkan karena hatinya lebih cenderung kepada dunia, hancur akhiratnya. Dia akan menyanyiakan ya, umurnya, menyanyiakan badannya, menyanyiakan dunianya. Semua hanya untuk mengejar dunia. Ini bahaya. Dan sebaliknya, seterusnya kata beliau, rahimahullah ta'ala, wa idha'atul waqti min taulil amal. Sedangkan menyanyiakan waktu itu dengan bentuk apa? Panjang angan-angan. Orang kalau sudah menyanyiakan waktu, itu panjang angan-angannya. Seakan-akan besok masih ada waktu lagi. Ah, besok, besok. Selalu kalau disuruh nanti, nanti, nanti. Dia menunda-nunda amalan. Seakan-akan nanti masih ada kesempatan hidup. Apalagi besok, lusa. Jawaban ini lebih jauh lagi. Nah, ya fila barakallahu fikum, Allah tidak perintahkan kita menunda-nunda. Ya? Maka akan terkumpul kedua perkara ini dalam kerusakan, yaitu mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Dampak buruk dari menyanyiakan dua perkara ini, hati dan waktu ini, terkumpul kerusakan yang besar, yaitu apa? Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Sehingga bagi kita, kata beliau, wassalahu kulluhu, kebaikan itu seluruhnya akan didapatkan fittiba'il huda wal isti'dad lil liqa'i wallahi musta'an. Sedangkan kebaikan itu seluruhnya akan didapatkan dengan kita mengikuti petunjuk dan mempersiapkan diri untuk jumpa Allah. Ini, ya ikhwah, jadi keburukan seluruhnya akan muncul ketika seorang sudah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Sedangkan kebaikan akan didapatkan ketika orang itu mengikuti petunjuk dan mempersiapkan diri untuk jumpa Allah. Ketika diajak kepada perkara-perkara yang sia-sia, dia bilang, maaf, saya khawatir nanti Allah panggil. Di hatinya maksudnya. Walaupun dia ucapkan, tapi di hatinya terasa, ah enggak perlu. Makanya hamba Allah yang baik, dalam suratul Furqan Allah sebutkan, walladzina idza marru billahi marru ya irama, orang-orang yang ketika melewati perkara yang sia-sia mereka lewat dengan baik, berjalan di tengah-tengah masyarakat ada kerumunan orang yang sedang berbuat ini itu, dia enggak terpengaruh. Orang asik lihat orang begini begitu, dia enggak pengaruh, lewat dengan baik. Tapi dalam perkara yang baik dia ikut. Kalau perkara yang sia-sia, dia lewat. Macam ada orang sabung ayam, lewat. Orang main judi, lewat. Orang berjoget, lewat. Orang ini, lewat baik saja. Tidak terpengaruh. Dalam perkara-perkara yang sia-sia. Ini hamba Allah. Yang baik seperti itu. Makanya, ya barakallahu fikum. Kalau seorang sudah menyia-nyiakan hatinya. Kemudian menyia-nyiakan waktunya. Seakan-akan waktu ini masih panjang, masih lama. Dia panjang angan-angannya, ikuti hawa nafsunya, ini kunci keburukan, ini pintu keburukan yang besar. Nah, ya fila barakallahu fikum, kita memohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menjaga dan melindungi kita dari perkara yang sia-sia ini, dan kita berusaha memohon kepada Allah untuk Allah membimbing kita, agar Allah Ta'ala menolong kita selalu dalam kebaikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang kita baca setelah selesai sholat, jangan lupa. Karena memang kita butuh selalu bantuan Allah. Dan wa fila barakallahu fikum, semoga bermanfaat yang kita kaji ini. Dan kita insyaAllah mungkin masih ada kesempatan ba'dal maghrib. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.